kadang menyambati, kadang menyambatikan si asidi, kadang minta. Cuma itu secara umum aja nasihat. Nasihat itu agama, adzinu an-nasihah, iwaratul khair, khair. Supaya yang akan datang jangan terjelobok lagi, kalau sudah yang sekarang banyak tak berusuk. Ingkana kalau bukan dunia, wajadbah uqamih, watasilan menasubi wal-mubahat anil akrami wa tarik, fawailun lakum, wawailun lakum. Jika tujuan engkau menuntut dan mutalaah ilmu tadi adalah keduniaan seperti pangkat, gaji, dan untuk mengumpulkan harta benda dunia, dan untuk menghasilkan akan pangkat dan hendak bermegah-megah atas kawan-kawan, maka engkau dapat neraka. Engkau dapat neraka. Wa in kana qarabuka ihya asy-syari'ah wad-din al-muhammadiy wa tahdhib al-akhlaq wa tuba lak umatul. Jikalau tujuan engkau menuntut ilmu dan mutalaah malam tadi, hendak menjaga supaya Islam syariatnya tetap ada, maka engkau masuk surga sebelum masuk surga. Alah. سحر العيون لغير وجهك ضايع وبكاؤهن لغير صحبك باطل. Maka bukan karena Allah sia-sia. Menangis mata bukan karena tak pisah Tuhan lupa lawan Tuhan, itu pun sia-sia. Kalau orang menangis karena dahulunya banyak lupa lawan Tuhan, sekarang berubah, tak ingat lawan Tuhan. Maka tangis itu ada gunanya. Tapi kalau tangis kurang ini tadi, artinya bukan itu, maka batal tangisnya. Demikian juga mata kada guring malam, tapi kada beribadat, maka itu pun membuang-buang umur. Kalau Rasulullah SAW, ish, masyukka fa'innaka mayyitun wa ahbib masyukka fa'innaka mufariqa wa'amal masyukka fa'innaka majidiyun bihi. Hidup engkau sekahandak, tapi jangan lupa akhirnya mati juga. Cintai apa yang ikam kahandaki, tapi jangan lupa jagar terpisah. Beramal sekahandak, jangan lupa ada upah dan balasnya. Ma fa'idatuka fi tahsil ilmi kalam wal khilaq wat tibbi wad dawawin wal ash'ar wan nujum wan nahwi wat tasrif wa ghayriha ma hasalta ghayra tadhiyi umrika fil ghadla an jalalillah wa 'azamatihi wa qadarihi. Apa faedahnya engkau mengisi waktu sampai tuha, yaitu supaya dapat ilmu kalam, bepander. Wah, ini banyak kalau kananakan-kananakan apabila masuk sekolah, maka disuruh muhadharah, artinya ba'adu pidato. Jadi akhirnya belum tamat sekolah, belum bisa baca hadis, belum bisa baca Quran, tapi mencari duit bisa, yaitu dengan bertabrik. Surbannya ganang, bajubah pulang, berselendang, anu bergantung tasbih di anu, bebacaan di mana-mana di masjid anu di langgar anu. Kalau berpindah itu harap mana-mana. Tapi orangnya belum alim. Yang sekolah mencegar hendak berumum aja, hendak berpidato aja. Matinya di sekolah Darussalam, insya Allah sampai sekarang kada dapat pidato. Lamun yang hendak berbuat itu saja baca kita aja. Bagi kita baca saja berpidato kada bisa. Guru mengundang ke imamnya, ya kalah. Bisa baca hutbah, lihat yang saya mabah. Kadang-kadang cara orang ini pun nyepak sini, dok sini, sepikul nasi, daur kai, tapi tu jauh kai cok, sepikul nasi aku ada paham, sepikulasi. ngalih ya lo sekolah-sekolah wa ini. Ada yang luar negeri sekolahnya. Sekolahnya ngirim surat non abah. Tulisannya di surat itu, hatam kul tuji nyak nyamah. Hatam kul tuji nyak nyamah. Jadi non abah ini lo umat naikkan paham makanya. Kiyoba menyebar rumah luar sekolah. Kada paham juga. Bahasa Inggris kada paham juga. Perancis sudah paham juga. Bahasa Arab. Bah. Alim benar mah. Anak kita. Ini bisa bahasa. Berataan orang baru bisa. Sekalinya kita dapat tuan tukang. Tukang kaya. Anak dia kada sekolah. Ini ingin kita kirimi alat. Jangan bergawe. Hatam maknanya pahat lawan katam. Kul tukul. Tuji gergaji, nak nah, minyak lama, umma menangis laki bini nang umma. Hatam kul tuji, nak nah. Payo, guru sambang bilang aku katakan tertawa. Payo. Apa gunanya sekarang nak beromong aja? Walhidab, membicarakan masalah khilafiyah. Wattibbi masalah napa tib juga kita baca tambahan waddawawin artinya napa baulah napa baulah syair wal ashar membaca syair wan nujum ahlin anul ilmu nujum ramah wan nahwin asmuk wal tulip tasir wabayali mahasal jahir tabi'i umrik li wablah tidak ada hasilnya kecuali membuang-buang umur lupa daripada kebesaran Allah dan kadarnya. Nah itu tak. Kita guru semen sudah nanggup Tuhan itu. Anda kan tahu kesan nanggup pikir macam-macam lagi sih dan habis. Kita ambil namanya hudilluk wadai lagi sih. Ambil isi, buang kulitnya. Lianni taraktu fi Injil Isa alaihi salam innal 'abda idza mata wa wudi'a fi qabri yus'aluhu Allah ta'ala bi nafsihi 40 su'alan awwaluha 'abdi qad tatahharta man dara al-khalqi sinina hal tatahharta man dari sa'adatan pandangan manusia. Kenapa ikam kada memperhatikan hati yang hati itu pandangan aku setiap detik. Ya waladhi kulla yaumin yunadi fi qalbi wa ilam tasna' ma tasna'u bi ghairi wa anta mahrubun bi khairi. Hai anakku, tiap-tiap hari yunadi fi qalbi wa ilam tasna'. Ada seruan di dalam hati, tetapi engkau kada mendengar. Bunyinya apa yang engkau perbuat selain daripada aku. Sedangkan ikam penuh dengan nikmat-nikmatku. Itu di dalam hati kita ada. Kenapa nyawa menggantungin yang lain, sedangkan nikmat nunda lawan nyawa hibak. Kenapa nyawa menggantungin yang lain, yang memberikan kita duhi. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau orang nang salah, nang dijaganya hati. Wa imma zikir Allah di hati, atau zikir nafi isbat, la ilaha illallah. La ilaha itu membuang yang lain dari Allah, illallah itu menetapkan bahwa Allah ada. Nah hanya itu aja isi hatinya. Allah Ta'ala memandang, hatinya ini asik pun undah aja bang nih. Napa aja diunjuk itu hati. Ya waladi, al-ilmu bighairi amal ujununiyun wal-amal bighairi ilmin ajnabiyun. Berilmu tapi kada memakai itu gila. Beramal tapi kada berilmu itu ngarannya salah. Menjauhkan diri ajnabi itu menjauhkan diri. Lianal ilma illam yubaidka al-yawm anil ma'asi wa lam yusayyirka ta'i'an lam yubaidka gadan min nar jahannam. Karena ilmu apabila tidak menjauhkan engkau hari ini dari maksiat dan tidak menjadikan ia akan engkau ta'an, niscaya tidak menjauhkan engkau nanti dari neraka jahannam. Kailan ta'malil yawma walam tatadarak ma'fakaka min ajamil ma'wiyah gadan fil qiyamah tatul. Apabila engkau kada beramal waktu di dunia ini dan kada sempat engkau mengganti waktu yang kosong dahulu dengan ibadah sekarang ini, maka hari kiamat engkau berkata, "Farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Allah, berikan ulun ke dunia dulu satu mat, keluarkan badan ulun dari kubur, ulun nak beribadah siang malam. Tapi kada kawa lagi, cobaan si pocong ini keluar dari kubur. Fayuqalu laka ayyuhal ahmaq anta ataita minha, pakai peterjemah ya. Engkau kan datang dari dunia, kenapa lah kau balik ke dunia pula? Jadi kada ada lagi orang mati mau balik ke dunia, apabila nya kada sempat beribadah, dunia juga nang rugi sudah. Tapi kalau bisi anak ada gantinya. Abah Uma kada sempat beribadah mati, anaknya menggantikan. Bawa ibadah siang malam anaknya, pahalanya kasan Uma Abah nah itu hebat. Itu nah hebat. Rupanya sayang kalau lu mau nambah nih. Abah lu mau gawin tu nih kayak itu aja, nggak bersaung ayam. Ini baca Quran, dalail, coklat. Pahalanya tuh nambah bersedekah apa? Bagus tuh. Ya wala bi alhum masul aliyan tasrifa ruhaka fi ta'in qabla firar yuqika min jannati jasadi ibn nun. Hai anakku, bermula tujuan yang tinggi yaitu engkau gunakan roh engkau untuk ibadah sebelum pergi roh itu dari jasad yaitu mati. Karena dunia manzilatu ila antasira ila maqabir, karena dunia itu adalah tempat engkau sementara belum masuk kubur. Wahulah yang tahu mengajarkan di makabat yang berurun kaki pun dilakwa. Adapun mereka yang sudah di dalam kubur mahadang ikam apabila gilirannya. Ila antasura ilaihim, sampai engkau datang kepada mereka. Falhazara alhazara min an tuzhiba bighairi zadin. Maka janganlah engkau pergi dengan tidak ada sanggup. Mati je kita, jangan mati kada basang. Qala Siddiqul Akbar, al-ajsadu qaqatut tuyuri awis tabalud dawafi. Bermula jasad kita ini adalah kuruman burung atau tempat guringnya binatang. Min ayyihima anta, maka pikirkan di diri engkau, engkau ini burung kah binatang kah? Fa'in kunta minat tuyur ashabil a'syas fa'ita kalka kablin. Maka jikalau engkau termasuk burung yang mempunyai akan sarang, niscaya mendengar suara pukulan gandang. Irji'i ila rabbiki rawiyatan mardiyah. Hai ruh, kembalilah kepada Tuhanmu. Hal keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Fatir cerita jelisa di makam yang a'la, maka hendaklah engkau artinya terbang untuk duduk di tempat mentinggi. Tir, para ya tir, tir. Kunta minat dawafi, kunta minat dawafi. Wala iyadzillah, kunta minman karafi. Jikalau ikan tak masuk binatang, maka engkau tas apa yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini namunnya jahat, lebih jahat daripada binatang. Wa'lam yaqinan annaka hina idzin ba'atsa dzakirataka fi zawiyatin ila hawiya. Kalau engkau kada beribadah di dunia ini, maka engkau namanya mengirim akan simpanan diandak, dibuncu, sampai menuju neraka Hawiyah. Nukilah anak Hasanul Basri atau Syayoman. Bahwasanya Hasanul Basri haus pada satu hari. Karena syadid al-haus, maka hari itu bersangatan panas. Lalu, fa'utiyah lahu diqadahin minal ma'il barid. Dibawakan orang semangkuk banyu nang dingin. Palam mamas lahu biadih, manakala sinjapai lawan tangan, wa ahsabi burudatin. Biru dati ma'ihi dan merasa sedih dingin banyunya. So asoi hatan azimah, maka berteriak sedih senyari-nyari. Wa karra maksiyan ilih siyuk. Tawaqa al-qadahu menjadi gugur wadah banyunya di tangan. Kalau maaf apa kamu kala sadar, kila lahu dikata orang, malladhi hasolaka, apapun yang terjadi lontian, kala zakartu ayat ahli nar, hina yunadawna ahli jannah. Aku keingatan orang neraka, bapak dalam orang surga, an afyubu alayna minal ma, hai orang surga, aku minta banyak sedikit barang. Ya walabi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah, sekolah wargaan dunia khalpulun, banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta riba, minta halal, kelumahan, rantian, beratahan, segala dosa ulun, harap supaya diampuni, dimaafkan. Dan doakan ulun kelumahan, mudah-mudahan selamat panjang umur. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا وأنا غير من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالحق علينا الحياة وعلى الموت وعلى الإنشاء والعمل العامين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمة الكبرى وبعث المساكين يا حج المضلين يا فرج كرب المقبورين يا ناصر المسلمين يا رحم المؤمنين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذريتهم وبالدين وامهاتنا واخواننا واخواتنا واخواتنا واباتنا وازواجنا واولادنا وذريتنا واصحابنا وجيراننا ومن احبنا من اوليائك المتقين اجعلنا واياهم من اوليائك المتقين اجعلنا يا الله واياهم من اوليائك المتقين واشهدنا في زمره المقربين وارزقنا خير النارين وارزقنا من شر القرنين امين يا مجيب السائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا القرنين امين يا جميع الانبياء والمرسلين من البلد والدين والقرنين من الفشل الانسان يا محمد السلام عليك يا الله يا وجاه من الخلاف والمجان والقرنين والقرنين والمجد الله قضي وغوث واتبعنا في الله والمؤمنين فيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم ملك الخلق انتظر ويكتب عبد الأبدين ونار الدائمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه نقل أن الحسن البصري عطش يوما وكان شديد الحر فأوتي له بقدح من الماء البارد فلما مسكوا بيده وأحس ببرودة مائه صاح صيحة عظيمة وخر مغشيا عليه فوقع القدر من يده فلما أفاق قيل له ما الذي حصل لك قال ذكرت آية أهل النار حين ينادون أهل الجنة أن أضيعوا علينا من الأعراب نقول telah disampaikan orang bahwasanya Sayyidi Al-Hasan Al-Basri ini ulama yang pertama di seluruh dunia sesudah wafat sahabat Nabi semuanya. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia adalah Sayyidina Anas bin Malik. Habis sahabat Nabi lalu sebutannya tabi'in. Awal daripada tabi'in yang alim wali besar adalah Sayyidi Al-Hasan. Hasan Basri berarti sering di Basrah. Para pajarah bilang, ini topnya ini. Hasan Basri. Banyak sering memecah-mecah lawan murid sering. Aku mengambil lawan sahabat Anu, sahabat Amin dan Rasulullah. Aku mengambil ini lawan sahabat Nabi guruku, ini mengambil daripada Rasulullah. Itu guru sirin itu sahabat berapa? Ini Hasan Basri. Jadi Sayyidi Hasan Basri atau Syaman Kahawusah di dalam Hasan Basri Wadana Syahidat Allah. Bapak-bapak, apa yang ambil ya, bayi itu lagi lah. Panas yang berlimpatan suhunya. Kamu lihat, di antara murid beliau, itu ada yang memperhatikan beliau. Mata guru kemana? Cara guru ke apa? Kan pada mata mana? Situ ada yang minta banyak. Apa bilangnya? Karena minta banyak minum. Nah, ada murid-murid sikum yang paling anum, yang tua-tuaan pada terpikir macam ini. Sikum yang terpikirnya, sumpah gunung-gunung, pada terpikir yang dulu mengajakkan napa. Ada yang halus ini, pertama. Oh, sini menembaknya. Lalu, yang halus ini hilang. Limbahnya hilang. Ujar yang tua-tuaan, lakas di atas terang. Menyadar datang mari mama guru. Ham, nang Tuhan ini menolong sudah ada. Sang pajak awan-awan dikasih guru pulang ada. Tumar-tumar baharian sudah. Kita hidupnya ada yang 47, ada yang 47. Sebaik-baiknya Rasulullah, Abu Jahal 47. Dan Abu Lahab. Jadi ramuan anak mencari sealaman 47. Bungulan mencari barang yang 47. Jadi maksudkan kali kepadanya ujar Imam Ghazali fakun ma'ahlillah ikan bakal walang-walang ahlu bahannya sudah bahannya ya bisa dikiru orang dua bakal walang alim bakal walang alim bakal walang alim bakal walang alim bakal walang alim biar masalah orang berkata maju orang sari orang bersuara di telinga kita tapi langsung bang-bang biasa itu atau seorang banyak udah awal-awal soal iya, udah. Warung. Nyimbar siapa? Minum nggak kalau sudah siapa? Murid ini yang harus tadi. Buka, bawa datang membawakan banyak es. Dibuat-buat es, maka musim panas, es krim lah. Pada tadangan apa, musim besar teruk, untuk banyak dingin. Ujah akan berkir, lain-lain. Nah, lihada karena inilah muridku nih paham mana lalu menjadi aku ibu, menjadi aku asihi, paham? Neng lain itu kan negara Sultan, guru kalaparan, guru pahawisan, pada dalam negara orang lalu, guru adatnya miris pada negara apa? Guru kanyang-kanyangan pada negara apa? Guru garis, kalau mikir apa? tetap kita jaga di belakang. Masuk ke pasangnya sih yang dihilang lagi. Sebab sekarang sibuk dengan penyakit, artinya supaya sakit itu jangan bertambah. Ini penyakit pun ini di pikiran. Apabila orang sudah hilang, maka ambil sebatik, jadi pikiran kok sakit hati apa? Babang. Mana mau baik, lambat. Ini sih yang dihilang ketujuan, ini paham benar. Kalau saya mau ucap, saya sudah paham, itu yang dikasih. Manakala beliau menyentuh akan si banyu nang dingin. Tadi dia dengan tangan beliau, wa alasya dan beliau merasa biburu datimah dingin banyu. Sohah Hasan Azimatan berteriak beliau akan teriak yang habis-habisan. Kalau teriak akan, ya kan? Nyari mbak, benar. Abdul Basir nyari-nyari orang juga Al-Quran namun sedih pun sawi wa'ilil ma'udubi alaihim wa'adabadlina alif la'amim namun sedih pun sawi wa kharramasyian maka sidin rabah tarakarun tamah siyuk wa rabah basarun tamah maksyian siyuk sasudah sidin ampe siyuk lalu sin bau capot lakarru ayat asinat ina yunadau na'ala jannah. Aku teringat satu ayat bahwa orang yang sudah di neraka memohon mereka itu lawan pulang surga. Apa ujarnya? An'afiru wa'inan adba. Hai orang surga, minta nah sedikit tanya aku nah kepanasan kehausan. Nah ini tergantung, itu aja ingat non-akara. Musim panas, banyu dingin, nang banyu dingin, orang surga, orang neraka kepanasan kadada, nang membari banyu, lalu minta tiaw, lawan jiran, jiran ku kita tolong ke jiran di dunia, anu tulungnya aku minta banyu secangkir, guru untuk ngajiran dia minta banyu secangkir, anu, apa namanya lah, jiran pula warga, aku bakul lalu minta banyu, nah ujur, neraka, Allah Taala, qala inna Allah harramahuma 'ala al-kafirin. Sebenarnya Allah tidak memberikan kepada dua golongan kamu karena kafirnya. Jadi kita dapat sehirup-hirupan kan ada dapat. Coba lah mana kali ini misalnya orang bersuruh mangkat perek. Coba terus-terus menonton sorong. Haus benar. Lalu anak-anak minta, orang-orang bari atas oh banyak khusus untuk orang surga. Han, maka kita ini apabila mati langsung kubur antara surga antara neraka. Apabila mati bapak tak, nah lubang kuburnya itu nalaman-nalaman jadi neraka atau jadi surga. Apabila jinak masuk pada keluar, sudah. Belakang luar luar masuk, iya. Di anjur orang, masukkan kubur, dilimbuhi antara neraka luar neraka. Luar surga. Yang lain bukan sebenarnya, membagi warisan. Mudahan, ya. Ulun serumahan, sadar-sadar juga, yang bahwa di hadapan kita ini adalah kubur. Kadada orang sehari-sehari itu kada memarah itu kan kubur kadada. Mun baya orang kubur artinya pasti mati ya. Ini hanya ada orang dengar kabar di Jakarta ya. Berapa orang mati kita? Bom. Nang cagar bangun bom itu berdua. Nah, nyambar teman anak mahal orang Islam nyambar. Kalau tambah kajian kan ini ulang ribuan, lima ribuan, misalnya ulang-ulangnya ditimbainya dua buku kurangan. matinya bang jangan ditinggal, hizib-hizib sudah dibagi-bagi. Ah, hizib apa lagi? Hizib Nawawi ada. Nah, Ratul Haddad, Ratul Merata sudah. Baitul Bang Tidul Bahar sudah. Sudah. Di amal-amal kan? Amal-amal apa namanya? Artinya waspada juga. Sebab kita ini macam-macam pun luar Tuhan. Bukannya ada orang-orang lain itu bukannya lawan macam-macam ini betulan lain pada Allah mengundangkan Allah dan Tuhan berdoa minta selamat dunia akhirat surat Al-Araf ayat 50 ya waladi ay anakku in kana yakfika al-ilmu al-mujarradu wa lam tahtaj ila al-amal fa madha taqulu fi nidai hal min sa'ir هل من تائب هل من مستغفر هيا نقو سيرانا عن قوم رسا cukup aku bisi ilmu sahaja rahman jawaban engkau kalau orang berkata siapa ada yang minta dan aku siapa ada orang yang bertobat dan aku, siapa ada orang yang minta ampun dosanya rahmat aku. Ini tiap malam, sesudah jam 2 sampai titik-titik waktu azan, saban malam malaikat di langkah pertama mengumumkan ini disuruh Tuhan. Jam 2. Nah. Sabun malam lalu bukan sunat anul Jum'at saja, bukan malam nisfu saja, bukan malam hari raya saja, tidak. Sabun malam. Hal minta, adakah yang minta? Sekarang minta, aku beri. Nah, jadi orang jahil minta ilmu, alim. Orang susah minta harta, dapat. Sabun malam. Ini sabun malam nonton TV. Sambil berhandphone-handphone, mudah-mudahan akur rejeklah yang seberat anak. Namunnya kada akur sebahagian, nah jadi musuh kalau berinya. Lalu ngalir nyampaikan kitab yang benar ini loh. Itu bangkanya ada yang terjual dan mengangkat. Hal yang syarat. Sekarang adakah orang yang bertaubat? Maka aku beri taubatnya. Hal yang mustahil. Sekarang adakah orang yang merasa berdosa dan meminta satu dosanya semua bagiku hapus aku. Ansa malam, tapi mulai jam 2. Kan malam itu kan 12, 12 lagi 3 berapa? 4. Kira-kira. Nah, jam 6, 7, 8, 9, 10. Itu ngarannya awal. 11, 12, ini 1, 2, ini pertengahan. Nah, terakhir, ya ini seluruh lele akhir, sepertiga malam menangang. Ayo, nak mengalaman, anda katanya memulai burung, nyenang ruginya kita juga sudah ada beberapa kali siapa makan nyenang kanyangnya siapa kada makan tetap nyenang kelaparannya badu wadah sana nyenang kanyangnya lapang-lapang ini makannya kada ada li'anna warada fi ikhbari as-sahihah أنه إذا مضى نصف الليل والناس نيام ينادي المولى سبحانه وتعالى بنفسه هل من تائب هل من سائل هل من مستغفر قرنا بهو سنة datang di dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya apabila sampai separuh malam manusia sedang enak-enaknya tidur. Maksudnya manusia di situ ujar guruku hadis, yaitu Nasrani dan Yahudi. Jadi Yahudi dan Nasrani gurinya jam 2-an sampai jam 2 pulang dia. Kalau orang Islam kada song-song guring jam 2 bangun. Bangun dari badar, Qur'annya sudah diulahkan. Nah, apalagi dalailnya sudah ijazah Qur'an dan dalail ada. Ya kamu motor tanah pas SIM tangarannya. Insyaallah bisa lima aja ada SIM-nya. Hidup kita sekarang ini untung banyak keuntungan sudah. Akhiratnya dunianya saja. Asal mau memikirkan nikmat Allah. Tapi kalau memikirkan duit saja, akhirnya kok pada pokoknya ujungan. Nah, sudah. Basumbah yang di depan pada ujungan lah. Pada dibalikkan lah, yang kalau kembali kalau kembayang. Ada orang yang meminta? Banyak kalau lah. Minta duit, minta pangkat, minta apa. Ayo, mulai jam 2. Hal menustahukan, adakah orang yang berdosa segana? Banyak pulang. Lalu bertobat berampun, adakah ini masanya? Berapa jam tadi? 4 kalau? 3, 4, 5, 6. 4 jam yang akhir itu bahari kita lah bahari itu kita apabila goreng itu ada apa namanya jam beker kan jadi misalnya jam 3 bulan puasa maginya jam setengah 3 sudah goreng beker biasanya membasuh anak burit jing